Mr. Popo sejenak dengar dan pikirkan lagi, dipikir lagi, pikirkan lagi. Ku memang tinggal di tempat yang jauh, daerah kecil. Silakan pandang kami sebagai kaum terkucil. Soal gaya tertinggal jauh, sebut kami dekil. Hak kalian menganggap kami bocah tengil. Andai ku tinggal di kota besar, punya uang dan koneksi lebar. Dengan fasilitas yang tersedia, ku yakin karirmu bakal ku kejar. Menang tempat memang benar, situ hebat, tunggu sebentar. Coba kita tukaran posisi, gua yakin situ kelar. Lo dikenal punya banyak gaya, soal struggle enggak seberapa. Gue tampil dengan sederhana, kenapa jumlah fans kita hampir sama. Ku berjuang mulai dari bawah, sedangkan lo mulai dari tengah. Lo hebat soal mencari celah, tapi maaf lirik masih lemah. Karir kita belum mati, soal struggle kita tinggi. Jangan lo bangga diri, coba lo pikir lagi, pikir lagi. Kenapa sih lo gak mikir lagi? Kenapa sih lo gak mikir lagi? Terkenal tapi attitude-nya macam tak berakal. Ngomongnya bersih tapi otaknya nakal. Buat lagu viewersnya banyak yang nonton, tapi materi lagunya abal-abal. Remehin gua yang dari daerah, meski gua kumuh gua punya selera. Bakatku bersih karena ku punya daya, bukan Ultraman namun ku punya gaya. Gua gak mahir berlagak, gua mahir berlagu dan berkarya. Tak peduli kau tak suka, karena ku buat untuk mereka yang suka. Semua karyanya berbau parodi, gua tetap keep it real, gua kerja rodi. Acukan mereka yang mencaci maki, gua terlalu sibuk untuk melayani. Ku sedang bermain rima puisi, penonton tak suka mulai berasumsi. Jangan menilai bila kau bukan juri, diamlah sejenak coba pikir lagi. Karir kita belum mati, soal struggle kita tinggi. Jangan lo bangga diri, coba lo pikir lagi. Kenapa sih lo gak mikir lagi? Pikir lagi. Bilang tengil, brengsek. Gue tampil, kagak pakai bling bling. Watch, bolehlah ditanding. Watch, lagu lu yang cupu dibanding video beat lebih energik daripada lirik. Belum masuk industri, gue masih di indie. Gak teriak mami, gak teriak papi. Hidup gue mandiri, gue cari uang sendiri. Bangsat, bangsat, gue kagak iri. Lo pikir lagi lo banding kami, lo menang mujur banyak koneksi. Lo pikir lagi coba koreksi, media busuk yang pilih kasih. Malang nasib mereka dihodohi visual, bukan liriknya yang handal. Dan gua tertawa saksikan para rapper pembual mulai bermunculan. Ku memang dari komunitas kecilku, tapi kualitasku boleh.